kewajibane cokelan miskin iku dewe. Thank you. perkara setitik digawe persoalan akhire dino dino pegatan mulo gak koyo rapi oleh dewe ala tanpa rupa pokoke nyocoki pikire sebab wis dipikir tak durung turunge cokelan miskin iku wis derajate cece maneh wong rapi tangkepan jam loro bengi digowo nang kelurahan lanang wedok dijaluki penjelasan iso gak iso dikongkon kawinan bareng dirapi gak sampe kuwe arek lanang sebab gak nyambut gawe arek wedok sumpet pikire akhire ngomong cak aku terno mule arek lanang ngomong kon tak tuturi enak gak enak dik ayo dilakoni sejarahmu mono dik aku wis ngerti asalmu iku aku nemu no pinggir kali dolenan pari ku sing dicemoni kok arek lanang to lah kok arek wedok-wedok enggak arek wedok-wedok iya enten ana dilungkas tak guntelno sinar wedok waduh kena sasaran aku rek Jare nare wedok-wedok, kok sing nom-nom tok sing kena sindir. Lah wong tuwa kok enggak? Wong tuwa iya dilungkas. Tak gekno sing rada nyemek-nyemek. Cekap semanten cairan kula cai boten borong gedo mari sing bawa bawa buku keren. Nota utang mula. Ora opo sih kok nota utang. Wong nota utang sampe nang embung-embung ri. Iki gak nota utang. Apa? Aku lak mempelajari ilmu hewan. Wah, diwandani bebek-bebek. Kok iki dadi opo ri? Wong potonganmu koyo unta. Nanti bani kon koyo pulpen petean. Akon koyo kucing karo buntuti. Nyondro wong gak gelem ngoco kupinge. Nah, kau ni gundal potong kamu. Kau ni pun ganteng gendang, potong kamu jauh jelek. Nah, potong kamu, kalau kucing gak ada buntuti. Oh, kau ni gue. Ini loh keren. Aku ingin ada tiba. Wah, mau kamu serikalan kau ni. Apa je? Aku ingin mempelajari ilmu hewan ini. Aku lagi jangan ngelamar nak iki dah. Ngelamar arah ewak dinten ini dah. Oh, lah opo. Ngelamar lo. Iki loh, kepingin jadi menteri kehewanan. Wah, kau sekolahmu bayar bebek kau ni. Kon iku lho. Lho, wong masa kena semono. Alah, kena semene ta. Lho, wong nasab nasib. Wong gak mesti bapak ni bodho anake pinter ya akeh. Kaya tangga bi ku. Apa? Bapak ni tadi mandor lho anak ya nguli. Ayo tambah sempen. Lho, meneh-meneh lagi tadi mandor ah. Tadi kon iki cocok nambe nggo buku iki cocok nek jane nyambut gawe nang ngene. Apa? Menteri kehewanan. Menteri perkehewanan. Iya. Kok ini urus gak cocok sih. Lho kok gak cocok ya? Cocok-cocok bener sih kan. Masih cocok ya gak cocok kan. Kan cocok sama kambingmu kita. Oh iya kambing putih ya. Kan putih celanane putih, sepatu ini putih. Kan kaki dikapur. Lho, wong iku aja ndelok segi pakaian. Sing dadi ku mental dan fisik. Masalah. Lho iya, anak mentale kuat ngono masih mempelajari apa elak tercapai. Waduh rambutnya dipiyak ya. Rambut saya kan dipiyak. Iya tapi peplek. Ya cewek biyen. Rambut dipiyak. Lho lho mrene jelantah ya, Ri. Rambut. Mrene jelantah iki. Jelantah wong stempet kok jelantah. Kita menang takon iki. Iya, mempelajari ilmu hewan. Kok iki ngerti iki ilmu hewan iki? Lho ngerti. Temenan takon iki. Ngerti. Kira sih jumlahe kewan-kewan iki. Oh, akeh kan? Temenan takon iki lho. Iya, roh. Cek, pedes iki berapa pedes iki? 35. Kira iki? 35. Pedes 35. Iya. Sapi. Nek sapi wayane 9. Ane ngono bandeng lak 01. Kira kok iki apa sih kok mari nang gone ramalan kok niku. Nah, sapa sing jumlah? Lho, kewan sak dunia iki lho. Enggak ngono, aku gak takon kewan-kewan iki ya dibagi berapa bagian. Oh, iku ta, petang macem, ciri khasi dhewe-dhewe. Oh, ciri khasi dhewe-dhewe. Iya, okay. Kewan niku ana sing kewan iberang, berangkangan, terus kewan gremetan. Gremetan. Heeh, kewan sing gremetan. Lho, ana keran. Nek kewan sing iberang iki? Iberang niku koyo dali lak miber ta. Oh iya. Gagak. Iya, iya. Kapal terbang. Iya, tunggal helikopter iki. Oh, kan iberan meneh nang kapal terbang kok. Kene iki golek iku angel keran. Untuk situ loro ngono tok keran. Lah sing berangkangan? Berangkangan niku akeh sapi, berangkang, kebo berangkang. Iya, iya. Anakmu cita-citamu dadi lemah iki. Iku yo mbrangkang. Wah, wow, omonganmu cicit lah penang anakku iki kon niku. Kon tari takon tok ae, lah sing gremetan kan. Apa? Akeh. Apa ae? Klapang iki gremet. Lah klapang gremet. Iya keluwen. Gremet. Cacing iki gremet. Sopo mana? Wis tanganmu iku sok-sok yo gremet. Ala apa tanganku gremet iki? Ah, lah kok ndelok wingi enakane ana tim-timan saung galing. Apa terus? Wah, lah nek wedok kon gremeti. Oh, tapi aku lak nyilih korek. Itu mau nak rawat tak korean? Masuk kena semua, no bongkai jangan nyumbat lampu tak jadi korek. Waduh, keren. Bis pekoro kewan-kewan nuno tak kono aku ay. Ngerti tak? Lo omongnya aku ngerti. Lo semut itu pada menung saya so ngomong semut. Wari omong kamu kok semut itu ngomong ya? Iya katakan Dani. Iya baik. Kalau lah gak kerungu ah. Tak Dani itu ngomong. Iya. Mangani semut itu kena melakukan uji bentukan tirai tu. Ibu tak kon. Iya. Tak kon ini mesti ini. Iya. Piro jergani bahan bakar ini. Oh, kalau ni sampai semut terus regani bahan bakar, kalau ni kuri, kalau ni takon ni sing kena takaran. Saya kata takon ya. Iya iya. Saya kita hewan nopo sing dibutuh no masyarakat. Oh. Dibutuh no ambek bapak dokter. Di India ya, hewan sing dibutuh no masyarakat itu. Iya. Tawon. Bapak bisa tawon? Ya, iya, sebab tawon kan mengeluarkan madu. Oh, lama nih tawon ni kau nak entupe keran. Nanti kau nak entupe, mesti nak madu ni. Tadi tiap-tiap hewan sing kau nak entupe. Ono nang madune, temen ta kan? Iya, gak kelamet iya kan. Ati nang tupe nang madune ya. Ono nang tupe ono madune. Lah kene apa? Kalau jengking ono nang tupe kok gak ono madune. Ayo. Ayo. Ayo lantep iki ya. Kalau jengking ta? Iya, lantep iki. Ono tupe ta? Heeh. Anane kalau jengking ku ono nang tupe kok gak ono madune. Iya. Sebab kalau jengking duwe sopet. Sopet ya. Sopet iki. Iya, iya, iya. Tadi sopet ya? Sopet. Lah kena apa? Keting itu ada supit itu gak ada maduni. Sopet ya? Iya. Anaknya kepeting itu ada supit itu gak ada maduni. Iya. Sebab kepeting itu ada supit itu gegere ombo. Karena gegere itu ada lemini. Oh, tadi. Ya, lemini. Tadi peting itu gegere ombo ada lemini. Iya. Kita kaya ketakun ke tadi asimu. Enggak. Lapamanmu gegere ombo kok gak ada lemini. Gak enak nang paman-paman. Paman lagi. Iya tak jawab. Anane pamanku geger ombo kanok lemine. Iya. Lemine wis entek. Oh, lemine wis entek. Iya. Lah kan apa lemine kok entek? Tapi sedet bebekmu. Kon mari mendal. Kon mari nang paman-paman. Kon mari mendal nang aku kon niku. Takon ku liyane ngono lho. Ayo, saiki aku takon kewan apa sih sogi dhewe? Kecot. Lho kok iso kewan begat iso? Iya, lahir procet digawani oma ambek makne. Iya. Mangane begecet iku nek mlaku mesti omae digowo. Oh, begecet iku nek mlaku omae digowo. Heeh. Lah opo sebabe begecet iku mlaku omae kok digowo? Lah saiki tak jawab sih ya. Iya. Aja ati takon niku. Lah opo? Kon mesti tumut kadang-kadang begecet iku kok omae sowo akeh. Begecet digano. Lah ya opo? Lah iki nek sami ana omae tok kan begecet. Iya, nanti. Iku begecet iku budal transmigrasi. Riyo. Lah nang jengkol iku oh bekecet kok transmigrasi kan ini lah saya kita akan yang ya itu mang bekecet omay digawa apa sebabnya kok omay digawa nah anaknya gak digawa itu dikon kontrain ya kalau aku kontra omay bekecet kok kan ini ini melaku, ini melaku karena digawa omay itu lah jambe iku konang itu loh kan alah apa kok konang nah konang gak wabar apa wadi oh lah diketak konang gak wabar wadi apa sebabnya konang kok gak wabar wadi kalau mandi kalau mandingan matang jarin lah. Lah apa sebabnya kalau mandingan masang jari? Lah itu ada gantung miber-miber itu, nandak-nandak. Apa sebabnya gantung itu nandak-nandak? Lah kerungu ada kodok tabuan, tu. Lah apa sebabnya kodok itu tabuan? Lah anak percil mantu itu. Mantu oleh siapa? Oleh panak amu. Oh boleh panak amu. Ponaan. Kuping mesti hilir kan ini. Loh, tadi? Lho, Jus? Iya, kok sampean lho kene? Iya. Kumat ta? Oh, kumat dengkulmu anjir lho kumat. Ya kok ngerti. Iya pancene kumat kok. Lho, wong wingi ku lho prapatan arek gak suprani. Ya wingi ku ambe luru kembang boreh. Pikirane ya ngono. Iya. Dikrobong arek cilik-cilik. Adane tak anu, tak sapari melok kemi dibedes. Aduh ale, jan kok niku bola aku tak bola syukuran. Mbok yo golek nyambut gawe liyo. Kok niku lak ngitung ponak aku sak yo belo aku sik kok syukur sing dibela. Ngono niki sik Biyen kuwi tekok pancet coklat ta. Karep kula tak. Karep kula pari tak kon gebek kreweng ta. Jenggolmu gak tahu dikejek traktor. Kakak, sampean saiki nduk ndi nyambut jawab apa? Ba ireng gak ireng yo nyelang kulit. Sawang. Aku ndelok Cak Supran iki kuning. Kuning, kuning apa arek koyo kulup ngono kuwi. Kuning. Kuning. Kuning aku. Oh, untungnya kuning. Wah, untungmu kuning. Untung. Oh, nggak patik, ini nggak patik. Patik masih koyok Mariam lah. Sabari. Iya. Aku punya tuan sampean. Nanti. Anu tak melok kursus mobil itu tak? Aku tak. Iya. Lulau. Kadang-kadang aku ya melok kursus mobil. Tapi jangan kok bagai nyorong. Lho iku anu duduk kursus mobil. Oh, iku kan kursus komersil goblok. Udan-udan iku golek. Ngopen itu masa ada cacok lora di sampean ya? Gak tau lora di sampean ini lho. Iya. Nah itu dong loso. Niku kan ngono ta sampean. Niku kumat gendenge. Sus, kon kowe sing ngomong nang bojo-bojo. Bener, utane lho, utane lho. Utane gak kloso iku mono payung muto iku. Oh, payung muto. Katone kaya kloso. Heeh. Lah sampean opo sih pancet anu? Iya, saya pancet gendeng. Oh, nek gendenge ngene kebiyen enggak suka ya, lagi ya ta? Iya. Aku rene sik wingi. Wingi ku dadak mangan walang. Kan ndelok aku koyo manuk jambul ngono. Tukeran iki nek ngira kancane tas tas ae. Walang tok. Walang tok kadal doyan. Ngene lho, keren ya ambek iki ambek ponake ya. Iya. Nggo nono embung aku tak muli dhisik. Alah kok mung ngene. Kok niku dadak ngilokno kancamu kontek ngambek kurang golek. Nek timbangane aku sedih ngene lho. Alak dhewe aku lak sik pancet ta. Iku lho kepengin nutukno kesenian Jawa iku lho. Oh iya, aja dirang-irangno iku kesenian Jawa iku. Tapi aku tau guru Cak Sapari. Naluri kuno iku. Dhuwur wis ta? Iya, parikane ijo-ijo molok-molok. Underwak ngono. Iya. Ijone kok lak keterak angin mulu-mulu. Nek andere ngono gak apa-apa walking ya. Oh kene kata, ijo-ijo molok-molok underwak ngono lah. Ya kok Aisha, aku belajar ana ngedung ya Cak. Ngedung Cak Cili. Iki gak mati kesenian Jawa iku cek ni mati. Oh iya iya iya. Ya ya ya ya. Kan kerap biasa lek iso kan ngedung-ngedung. Oh iya iya iya. Masa kon kalah mek petikku kan. Petik iso ngedung. Petikku ku wedok nek ku petik jagung ngedung. Mari kon jagung ngedung tekan demak. Cari kene ulang lagi. Ya ayo Cak Cili ya. Ngedung ya. Apa sih rek? Iku lho ya petike awake kurul kaos sing kuat dene. Koyo gak isa ya. Kan gak isa ya koyo. Sapari ambek program wis jelas. Sendina kok nek muruki bojoku kok tak cak lapo. Kok nek takon nang pasar iki? Iya. Dadak lauk-lauk dikon bedes elek yo. Bojomu wis ngomong war. Iya. Nek gak aku sing muruki gak iso ngono lho. Kepengin kesenian Jawa. Kebiyen iku antuku iki antuku. Antuk iku apa sih? Antu, antung. Antu iki sing muruki lho sing muruki. Dadi nek gak arek loro iki gak agak antu. Gak iso. Gak cocok. Wis terang-terangan. Wis dalanmu dalan gak bener kan. Kok dalan gak bener? Mulane aku mangan mangkok seret tenan mergo sego jagung gak dodos. Dis. Tapi ku gak enak bojomu ta. Bojoku untune sik tak selepno ya. Ya apa iki kelambi kene gak selangan ae gak ngono. Temenan ta iki bojomu? Iya bojoku. Kok ndalek bojo liyane ya iki. Arek-arek iki wis-wis kon terang-terangan ya. Wis kon jaya kom nyengkre. Mulia ae. Ya apa? Mulia. Saya nyengkre ambek aku kan sini. Mampir nang Kembang Kuning ta. Hah? Mampir nang Kembang Kuning. Ala apa? Kadekno, kadekno celono niku ta. Eh, tak kono ku nyekel opo nek ngono. Nek kupang gak ono nampar elek-elek. Gaya apa? Ilat ku tak gak. Iya, bener diri ya nang. Eh, mulih. Eh, mulih ambek aku, Sis. Ya, ngamu kon niku. Ayo mulih ambek aku. Cek gak tumen. Mulih-mulih bojomu gunung-gunungane wis andel ku. Ya, ala nang. Gak usah muring-muring mau ngatasi. Kare tak gongan tok ae kok. Omonganmu gak murang-muring kok jarane bojo pengesane rendang-rendeng koyo ngene iki. Alah omong-omongan tok ae. Omong-omongan tok mesti sak sabar-sabarane wong ya apa kon iki. Alah-alah. Tapi gak re, tak tapari mangate gremet jarang ae. Lah iku apa? Wes nek Yesus kon. Ayo mulih. Ayo wis terang-terangan iki. Nek kon ambek sokan bojoku sida tak pegat, nek kon lelesi yo. Gagatmu kukut dik kon. Apa kon kepingin tak balik nang gaman kandungan akon? Kon sampai di sini. Kon iki dadi apa kon? Balik nang kandungan. Eh, ning kring. Eh, ning kring. Yes, apa apa wis. Mati gak kon iki ning kring. Bojo. Awake bongkring, awake bongkring. Apa bongkring dhewe? Kayak kelotok tawo. Bojo ning kring. Arek-arek ning kring. Dadak dirubung laler. Muring-muringku gak wani. Gak muring-muring isu-isu awakku dadak mimpes. Lah ya apa lek gak sumpek wingi ku pamit jaga. Budal jam 8. Sampai sedina gak mule, roro teko kulon wis kumus-kumus. Iku lho teko ndi lak ngono. Ngono nek ana wong muring-muring jarene rewel cerewet. Iya. Aku wingi katut trauto. Iya. Buak katut trauto tekan Lumajang. Eh, bek katut kebuak ngene lara-laraan kono. Lah apa kebuak wis laraan aku. Ngawur ae kono. Kok iso iku lho wong wis gerang, wis tuwa kok iso katut trauto iku lho goleki apa? Lu asale trauto mandeg ta. Ngeban. Aku ngewangi. Bareng ngewangi. Monggo pas nek nunut, aku nunut. Watu nang Lumajang. Mbak iki bingung aku rene. Lah apa katik muleh? Lah gak muleh apa duwe rompok rene. Ngerti nek duwe rompok. Ngerti, Dik. Yo, bar kon iki. Wis mateng segone. Apa? Wis mateng. Takon sego? Iya. Tangan kok lho wakule. Satu tekus piti lah gue memang bakul itu ngawur aja. Teko-teko takon sego. Iya. Rumang sana ini ngali duit tak. Terus gak ninggal duit proses aku loh. Bek kon gelem torok. Bek gelem torok. Bagusan. Iya. Ya lo kong wedok torok loh. Padahal ini kau yang ganteng-ganteng, ngoh. Lho, nek prasa gak ganteng. Kau ini ngirungnya tak kentongan, wis. Arek agak no. Nek ngomong gak tau tepak belas kau ini, ku. Masih iruku gede ini kau nyeserai, wan. Oh, apaan ya, kok? Ya, kadungus jadi, diapaan, no? Nah, iya, tapi diwurung, no. Nek nyacat tuwong tas-tas iru gede, wingin ane, jawil-jawil, tak takkan apa, tak tak no. Apa? Ayo, cipok-cipokan, mbak. Apaan ini? Kau arek enom ay kat ngomong ngono, gerang wis dadi ngono-ngono wan gerucak-gerucuk nang kowe. Borongan kok ngawur ae. Gak ngono sae kok niku lho. Waduh model gak karo-karuan kowe. Temenan gak karo-karuan model gak iki. Biyen gak ngono. Saiki pole koyo ngene. Ya sik karepmu kon iki. Aku lho kok nanggep apa? Aku lak bojomu sih. Wis cero. Ngerti sing jarane bojo. Bojo tembung sanepo, bojone bujukan. Siji barek karo, karo si karane nyowo. Siji barek karmun, si karane pinung. Oh, ngawur ae. Dadi nek awake dhewe iki bojo. Iya. Sampeyan ngomong bojo-bojoan. Iya. Ya wis ana ngono bojo-bojoan ae. Nek kober ya dadi bojo, gak kober ya wis. Loh. Gak ngono kok kober-koberan dibilang dhek. Kan iku rumah sammu ya apa barek aku ndelok apa kon barek aku iki. Lah iya jare ngajak bojo-bojoan. Wis repot barek kon iki. Dhewe ngerti ya lho kan. Kon ngono ngerti ta? Apa? Derajate wong wedok ono suwarga nurut ana kok katut. Kok iso iki lho. Lah contone kaya iki ya, iki tembung sak upama. Lir pamane, asung lilo kake tumane. Tembung sak upama ya. Nek aku dadi lurah, celukane bu lurah kon. Nek dadi. Nek aku dadi pak carik, kon celukane bu carik. Lah nek aku nyambut jenuk, nek aku nyambut jenuk water leden, celukane kon budeng. Oh, apa kali ini? Tapi entah, jeneng orang pedok budeng. Agar aku metu, kon rewel. Enggak oleh duit, kon nyumuring-muring. Gak oleh duit, tambah kon uwus-uwus. Kartu ya apa kartu? Ya ya apa? Kon pedok itu ya terima oleh tak. Lah iya. Gak isi nah, kon ngekekin bareng aku. Loh, entah gue pating kerintik gitu. Ngerti apa ini? Isi nih, kok mesinnya santai. Isi lu tau gak tidak. Isi anak paribasa nih. Kecek ono mripate. Cakak ono kupinge. Wah. Dodo kok sebelah iki kok ngono. Wah, ajare kok iki. Temen kok. Wis pisan iki dadi bojoku kan. Temen pisan iki dadi bojoku. Meneh sok leren gak dadi bojoku. Ayo koncoan biasa iki kon aku. Oh, kok dak ono. Sampai si semoni uang kaya ngone ku, ndodono ya iku. Ndodono-ndodono apaane? Sampai ni kongan ngoco, irung sampai ni kelo sakmono. Alah, ngancam irung aja. Ngono kan bingung gelem ayo an. Agak no. Wis aja ngin ayo, tata kerbu ayo kan. Tata kerbu ayo, aku rumah saya isi kok. Dati bujo selalu gegil ayo, rezeki melayu. Wis aja ngin ayo. Kono omak ini, apa kono omak ini, ngunai wis. Didiwi ngunai wis. Apa ancet bulet niku, urat mana jenenge? Lah yang mumet. Ada kali ku. Ya encelak salah situ aku wis pegel bendina awak aku sampe koyo ngene. Ya aku malah anan sik ya. Oh kon wong wedok. Wong tak tunggu niki sawangane aku ra gedhek karo isin. Wis ngono no omah iki. Omah ngono no wis. Ora ninggri ae wis. Ninggri ya. Ya wis. Ati apa iki? Ya. Lha kok bekecot nggowo omah. Ora no wis ngono no omah iki. Pek peken. Iki lho, apa niki? Apa? Sepatu kari sese. Oh, diapuramu. Gara sial kayak kira nanya, apa tak nih kira kok ini? Terus aku tak metu, aku gak pamitan tuh ya. Lo, nyangke ngapa iku? Oh, kok kertas tuh iku. Bojong, ngasih ngono gak kapok, jadi aku isi abot. Tapi apa, yang bendino manas no api. Eh, saya nak urip ijen. Penai niat becak tak niat turun. Masa sedina turun tak gak narik-narik. Ket mau kowe becak ket mau gak sing nyang belas sing meng. Nampak deret-deret ngetan kono apa? Apa ngono abote ra becake kok. Lu gak ngono dipancal ngetan rono lho. Bapak gak ngono wong becake tambahan men ta, Pak. Sing tambah iku lho. Apa? Masalah lu. Mbah. Pak aku nglakono becak iki sing tambah nemen awakku tambah gepeng. Wong becak ngidu, mae. Ono penumpang gak ero. Gak tawang ngitung ya apa gak lek cuwe. Cireng sing penumpang ngitung. Eling. Iki apa sih, Pak? Jaman piye iki kok? Garingan ya? Iya, garingane di metapuane. Iya apa sih, Pak? Variane ya apa, monggo? Variane ya. Ya. Taro tar taro dirung diru jembelan. Ya apa? Entah bom gak cocok. Ya apa? Gak dikernet aku. Iya. Ya apa sih? Ya apa kaitannya mare? Iyalah tak mulai timangane sepi iki mang ya apa becak-becak yo durung ngetrek blas. Eh tak kidungi ben ana wong moro. Monggo mulai. Tak kidungi ya. Nang dong dong mang dong nang nang kula ana sego pecel liwat ng utango ya mbek luwe ta wetenge enggak ono maneh wong apik ngidung ada umek kae wong iki apa sih didi asih apa iki wong api-api kayune petek wong tiopong kano atune. Ayo timbang mancal soro-soro mbok mumet mana nduk kangkang kono kowe. Kowe nek jare kon becak aku. Saiki becak kon dilok mana sumpek aku lho mesti kon ngono. Gak mentol aku. Enak suarane lho. Suara lempitan iki kok aneh. Mulane kalane sepi, kalane rame, bab ayo podo iku lancar bareng. Aku ya iso lek ngidung ngono ae. Masya apa? Elek kalane. Wong suaramu wis wong suarane dicemetno kok karo panjenengan iki suara suara lempitan lak ngene wong panjenengan iki wis tuwa lho kalau penumpang kalau penumpang lho oh endi kalau penumpang endi oh wong usung-usung oh sing usung-usung lho kan mau sing penumpang ngono lho iki lho iki lho lek apa sing narik aku apa peno arek wedok iki ya aku yang ngene lho. Kok pernah mancal mung gak titik semaput glondong narik wedok iku. Kalo takono takono. Melampat aja. Nggih melampane. Ya semlaku wa. Lah meneng apa aku nyen menawani penumpang. Teng pundi ta ning? Lah. Nggih. Mriki lho. Jalan ikan tongkol. Ikan tongkol kuwi. Mbok sampean nampirikan banding napa? Wong ikan-ikan ning ngene apa ikan-ikanan mboten nenten ikanan kok. Pundi jalan ikan ikan tongkol mboten enten. Lah ya napa sih daerah lor niku lek ikan tongkol? Oh, perak niku ah. Daerah iku kuwat ta, Mam? Kak Ros ya. Rono ya golek sepatu sing pernah ya apa telumpah ngene. Lah iku digemancal lak merucut iki. Ndak lho iki panjenengan tak gapi tok lho. Eh, pira-pira? Mulai gak gelem aku sing ngono lho. Oh, kok ngacak kae ngono. Sawangane kok gak pantes ya. Pinten sih mriko? Oh, mriko larang ning 1 juta. Ya no, apa? No. 1 juta. 1 juta? Iya. Sampai kalau palu di sini. Aduh. Ayo, tempat sih jahat ya. Tempat ya. Jahat, Mas. Penumpang apa sih jahat ya. Tawan ada sih bener di datang. Ya, ayo ini, Bang. Ngomong apa? Ah, lu hari ini lho, kartolongnya masih marah. Sak temennya pinter ya, anu. Biasa ya. Biasa ya. Pinter. Pinten biasa ya? Lah, kata ngomong kok delok sandal ae. Ketok sikil dipiteki ya sing bleru kabeh kok kon 1000 mawon ning iki mriki ning. Ala pun biasae, kulo niku biasa tak becak ndek mriki. Pinten pinten? 50. Lho lho lho. Numpak becak 50 mau aku po. Numpak becak ngenyang-ngenyek. Lho, eh, nyenyang sakit dadak terus mlaku ing glendhing lho, Bapak. Wis gak numpak wisan. Ben kapok. Oh, anyen arek lalatung golek-golek. Iya, anyen arek golek-golek ada apa-apa kok. Lah iki lho, lah iki. Iki lanang iki nek kowe iki. Ya, iya lanang. Rupu-rupu lho, lanang iki lho. Lanang tek murid. Kaos e wae. Kaos e. Kliru kabeh kowe. Wong Sapari gak nonton nduk kene ora riyae. Sapari menyang anak nonton nduk kono. Halo, Pak. Nganggur sik becake. Nggih. Sampeyan prate ya? Kok ngomong kan lu. Sampeyan takon ya, sinten pun ya? Eh, kirene mlaku-mlaku. Oh, mlaku-mlaku tanpa becak. Lho, gak ngono, numpak becak tapi terno. Markete kok dicacakne. Ri, kono melari, kono nonton kono ri. Iki kanca sampeyan. Nggih. Sapari menyang itu. Iki ado cedok kok ngelirik ae iki. Eh, iki gak ngelirik teko pabrik goblok. Salah kaitan yang gilingnya miring ada. Hotel. Kau bisa jaring gilingnya miring lu ya apa? Sampai sama narek ngelir. Tunjungan rokok. Keputran tunjungan pinter. Anu di charter apa? Wista charteran jam-jaman. Yang tadi. Terus digawe ijiran pancalan mau nya no? Sak pancalan jaket. CC. Tapi belok pancalan ni dek. Sak pancalan ni rotok rusak ya aku. Ongkos sih kecil ya gelem. Kau mau jamin tukang becak pancalan nih, wah ngoten gini nurut mau, pun terus ngawu ya kamu, tidak? Terus ngawu. Wah, wis. Kayak karo geret-geret nih, mau nggak geret? Lo nak ngurusin di geret? Napa? Laran pasar itu. Bukan biar geret sepeda motor. Kak, wis, wong to ay. Bener. Tapi tak kandani ya. Iya. BKM lagunya juga pantar-pantar, santai. Oh santai. Iya. Terus ngawu? Terus ngawu, wis, tadi wis. Wis, kak, kayak kalau uang ini kak kayak bisa membayar paling. Nenye. Terus melayu balik. Nenye. Ya apa? Eh, aso, mau tengok lo? Mau tengok? Aku mau. Tahu tak saya mau kagelum? Kagelum mas. Lantai ni aku cuma niatin bejo. Tahu tak? Panjane hapus-hapus cong kita orang yang orang negelum yang teretes. Yang teretes. Aso, yang teretes mana aku kak gelum mojo? Iya. Iku mang dagelan. Oh dagelan. Tak mojo. Mojo aje kencingnya. Paling-paling modern wis matur nuwun. Wong iku mun nawar iku. Hemat saking kacamata ireng ya. Pak koyo rong desa wani. Rong tapi gak keramu teh. Wah, bener iku. Eh, ati nandi arep ditut lho. Oh, anu ngetut nang wedok ku mang. Iya, ngetut nang wedok ku kodon ya. Ayo ditut ya, ayo mlaku ngetan dek mlaku ngetan. Heeh. Ak ditutno. Aku mancing to yuk. Iya. Ayo ditut. Lah iya, wong becak kok macam-macam. Gak numpak becak gak patek. Napa sih? Masih gak numpak becak? Tolong aneh. Ya, masih kurang melaku, gak jengilan apa ya? Lala-lala apa sama nyemoni? Ya, sih nyemoni sih, enten. Enggak nyenyang becak tolong ewu. Kok kerumah lu ambilan kau nambil kini orang ngomong becak nyawet becak. Cik landep becak strumnya. Itu yang ini, orang punya tuh kupingnya tengen. Yang saya butuh pun ini, Dik? Itu loh. Iya. Yang itu jalan kantong kol. Ya? Kantong kol. Ini golek kok gak ngikut tok. Apa sih? Mboten ngoten iki kan dorang tah napa. Luwange jujukan pulang ya mriku kok. Gampang ya rek. Lah napa sih sampean sawangane kok guyu-guyu? Mosok, Dik. Mboten tahu kepethuk sepisan mosok kadene merengut mawon. Oh nggih. Kenen ta ini? Nah. Kepangaken. Nggih, sinten? Kula. Nggih. Tini. Oh nggih. Sampeyan sinten? Gula dah. Nggih. Niku. Niku lho. Niku sinten? Arek niku lho. Mboten kula menawar. Oh nggih, tak awar. Nggih, ten pundi, Dik? Tetanget malih ana apa sih? Mboten ngoten. Sampeyan niki nate mantuk kan niku mlaku mlaku. Mboten teng kanca kula. Pun mriku ah. Ten pundi? Teng kunjungan mawon. Oh ngoten ta? Nggih. Jane kula wau ket wau pun ngertos sasarane. Nggih. Sampeyan semret tekun. Sampeyan ajeng nyasar mriki ta? Ya lho. Ada nyasar mriki ta? Kula kesasar sing metuki sampean. Sampeyan sing metu kon nem. Oh niku. Lulu lulu sembuar wonten jek niku. Nggih pun kowe toko. Monggo sang mriku. Lah napa? Delok kang tuku. Kok sampean niku? Alah, jangan ana beke ta. Lho iya ta. Pencep-pencep napa-apa. Wis ta, sampean nek delok sandali kurang nganti, Dik. Nggih. Tuku sandal sing duwe sitok tapi sing larang. Pinten? Roli kurewu. Pinten pasan? Lolo, sepatu ada yang segan pitung puluh lima, Dik. Sampai kuat nggak bahasa? Lolo, gak kuat ya, wingin itu sih tak rombeng, tak apa-apa, Dik. Sini dodono kok rombengan. Tuku anyar gak iso. Sampe nak kandhani. Nggih. Wis ayo melaku kok ora tukokno. Ngaten ta? Iya wis. Beres nggih. Apa perlu sampean janji tak enteni? Alah padha tuwane mon. Engko nek ditakoni bose. Nggih. Utawa sinten? Lho gak ngono, ditakoni juru tulise. Nah, uangnya mana sih? Nanti dulu itu apa teman saya di muka tak bayarin. Saya sungguh. Okay? Iya. Beri kata. Mulai serono. Mangga. Lo, saya, saya. Wis. Lah apa? Becak puno. Kok jegur nokot? Oleh ingin cengong sirjiran, becak kejegur kot. Makanya aku mau. Ketepaan iku mah. Tak duk kali iki apa kali cilik lho. Eh, wah arek wedok mong keblobok lah padha gelem diaret-aret. Iku gendeng kok iki. Yen arek wedok mong Bu, anjene ya ketepaan. Ini rada lutung ya. Iya lumayan iki. Cuma ya kok iso kena munawar lah ngono. Dijak nang tuku nama apa nih? Ya 66 iku. 66 apa? 66 iku naam lho. Apa itu kok apa? Iku gak ngerti. Paling-paling ya dikoyak kok bae. Panjenengan itu tukang koyak kok, minta ambil aku. Sopo jenenge? Munawar. Munawar. Masyaallah, kepiyen suwe. Lho, tau kena ta? Tau e. Kena piro? Kena. Mbok kok sampeyan. Lali aku. Lho, kena rene. Lah, penuh isa. Arek iku golek petuk yo. Iya. Ayo dijak mlaku-mlaku ya. Iya. Ayo petuk mang, mbek menoh gak gelem karo Munawar ya. Iya, mbek awak dhewe ndak awakmu yo. Ayo, ayo. Ayo dikatai, karuan. Bojo kan ditoto dan ngecak geger tok ae. Barang enak wong bujang kok. Wong bujang terus keturutan sembarang Ustaz. Masih masak mangan keturutan. Wis goreng ya goreng-goreng dhewe. Pin wak empal ya ngempal-ngempal dhewe. Pin wak ndok ya. Mulane. Wah, kesempatan waktu terluang tak gunakno mlaku-mlaku. Sopo ngerti? Ya ono rezekine awak. Enak lho arek wedok. Sopo? Sumpek-sumpek. Wih, arek iki. Bojo gak Jawa. Sing penting objek. Kuno dik objek iki dik. Bisnis ngono dik. Heeh, apa dik? Benar dik. Kula ta? Iya. Kula. Iya. Ajenge ten Jakarta. Wah, roke kelawuk. Asli Jakarta. Pacot kadang dik. Awakmu iki temen lho, aku iki ngomong lho. Aja sampe kon melukai atiku lho. Temen. Ampun semerap nek sampean niku ngomong temen. Mosok sampean niku mbujuki. Lah iya, soalnya ngene sih. Wong kon iki mang ijen. Upama kon duwe bojo, mesti ambek bojomu. Wong duwe anak ambek anakmu. Sing pen ngono ya, tujuan nang dhisik. Kula. Iya. Madosi tiyang sing irunge gedene sak kentongan. Wes, gak main omong ngene. Sama ae nang ngene iki aturane. Wis geblakku nek ngene aturane. Gak ngono kok ndelok wong irung gedhe lho perlu nggih apa? Nun. Perlu nggih apa? Damel tontonan. Lho. Kan orang ajaib bek aku iki. Tak selamat bareng gak jadi. Lah saiki aku takon ya. Nggih. Jenengmu simpen. Coba jenengmu sapa, Dek? Kula ta. Iya ya. Kula Susiati. Susiati. Nggih. Kok kenal karo aku ya? Mpun. Coba jenengmu. Baskom. Lho, yang ngomong. Arek kok. Kok iki yo, apa sih kok iku? Kok jenenge Baskom, jenengku ngono bajul. Bangka. Bantal. Kok iku salah. Napa? Coba cicil lah takon iki gopo iki. Jenengku sinten? Bajak. Lho jenengku R. Kasman. R niku napa rombengan? Lho rombengan. aku jadi raden ngono. Maksudnya ya rakyat Kaseman. Wah, oh, sama neng ngoten turunannya bangsawan anu. Tete, apa? Ya biasa, rakyat biasa ngono. Oh, anu tasik keturunan tiang bakul bakwan. Lo bakwan ada lo. Masalah reki, oh apa sih? Gak ngono, lama kamu di sini. Mula dah. Iya. Ngoten lo betoh. Kawan buat kencing lo. Nah, burai. Lo niki bingung, pak. Lo. Kecuali cakap nak bingung. Kurang kalau cakap nak bingung. Kulon ini geger kali bujuk kulo. Oh, geger? Enggak. Bodoh ya aku. Mau nanti ngerti lho. Bisa bodoh berarti. Oh, nak ngerti kulo rondo. Sama yang duduk mau ngapa nang diselesaikan kawinan. Oh, ngepes ya Reki. Masalah Rek. Lho, saya ingin ya. Usung macam-macam ini agak mau. Kau macam sih? Enggak. Oh, aku ngeringet. Nek kon rondo, aku duduk, ya ta? Nggih. Pekoro hari nikah gampang. Engko aku sing bondo. Soale familimu kok iki. Tekakno kene, ya. Rokok entek dik. Wah. Rokok entek. Kok gak duwe ya? Lho. Emang lah kok ning gak ganggu duwe blas. Padha mawon krisis kok. Padha ae. Krisis. Aku kan gak usah pake rambut garam. Sopak rambut kanggo. Sopak mboten enten. Engko gak duwe. Anu enten. Apa? Susur. Tak susu susu, kira nak duit 500. Meten lu ngenal. Cukup rokok ya, gua susu ya, kayak ngaku mana, cukup teh, ya. Cukup rokok tu perangkatan kau enak omong mai rokokan tu, ya. Bunda. Iya, cukup rokok. Masakan tu yang ni. Iya iya. Pare, ni kau le tomboy. Hei, nasi lu siapa kan? Lu, lu. Waduh, wah. Masalah. Entah malammu. Eh biasa sih. 6 tahun pernah gak kau tu? Oh, 6 tahun. Iya, 6 ni. Cukup Hong Kong. Ya lah, cukup Hong Kong. Gua ilaran kan. Ngawurai, aku gak ngajar sih. Oh iya iya. Ya apa, bukari apa. Iya, biasa. Eling cawannya cek bucang ucara. Iya. Ya apa, saya tetap dagel kan. Ini apa ya cek dagel. Mesti pernah di Hongkong kan ya mesti cek badut ya. Hongkong kan gak ngerti kan, gak ada tim-timan kan. Cari nak kau nak nak bukan tim kau nak. Iya. Eh? Rapi, nak kira. Oh, sini sih kau sepatutnya tim sih kau. Oret gak tadi. Oh, aku ngono wataku kaku kok. Iya. Ono paribasan yo. Real iki yo. Diluk kene. Tali digawe kaku kene. Iya. Tapi nek pikir aku tersentuh masuk wedok ayu kok putri Cina tak oret ning kri wis katane. Oh, iya. Oh iya. Iya gak preketek-ketek sing ngono sak. Temen wis. Aku gak bojo-bojoan. Aku gak bojo-bojoan. Padha karo aku yang ngono. Bojoku yang ngono. Lho bojomu ya? Lho ya tas tak pegat. Oh bojomu. Untune larang. Iya iya. Dadi kebaktian ambek wong lanang iku wis temen anu. Aku gak iso 100%. Pokoke bojo marek mbok iso kare ditoto. Jopi gua ada bongsok aja toto. Pasti panen pencet aja gila wis mati. Temenan. Ngapi. Tapi kok ngerti kok ini. Saiki masalah oleh tombo aku. Bodoh. Iya gua dah? Iya. Bodoh gua dua ayu si enom. Mas? Loh, dek, kira. Iya rokok ya. Iya, iya, iya. Masalah. Aku juga kok iman. Tak korek ini. Iya, iya, iya. Loh, ini. Kenal awal ya? Oh, jalan, bujuk, saya coba ini sih, iya. Iya, kenal sih. Oh, terus jiblas sih, ini tuti lah. Cik pancet lah. Usah, peringat-peringat. Kedel, bujuk, kedel, bujuk. Ya, ini jalan ada usus brodol, gak kena tangannya orang liya. Bujuk tak jesek, kenapa nih? Dijesek, dijesek, leh, usus, mas. Ya, oprek, pasemen, mas. Apa, apa? Ini ada, apa? Ya, apa? Ini ada, wakku. Loh? Iku nang kakekmu. Mak. Apa-apa? Enggak, bosom, Pak. Iya. Enggak, rrrr. Mulanya, teko ini mana, becocong aja ngono. Lo. Ya, sebulan ewan, sebulan ewan. Lah, nek pernah kepingin kenal. Bosom, Pak. Ya, apa? Oh, iya. Iya, iya. Oh, iya. Iki, lo. Sebenarnya memang tuku kain. Kenal aku, Pak. Iya, cocok. Kenal, Pak. Tuku kain, mesti. Cocok, Pak, keliru. Pantes sampai anak ini. Kondok aku. Kondok. Sing mari teko Hong Kong kenal aja. Kenal aku. Iki lek. Lho lho. Metu ndoe iki pedes potol iki. Masalah. Napa? Kepethuk cicang. Oh, kepethuk are bangsa. Cicang kepethuk cicang. Aduh, aku arep kok keluar. Penuh nyek tanda aku. Kok tak kenal no penuh. Kok bisa ngenyek? Lu kagak ngenyek gue luar. Iki apa? Kau lah ketarik tukar rambutnya apa? Iya. Rambut lah keriting lah. Lu nambunnya apa wakil? Atau wakil kali ini? Kena mesti tau ro. Karo ya apa? Apa? Ngawur lah ikan gini. Iki sibutku. Lu sibut? Wah, kalau sibut. Apa? Bojoknya, Bian. Bojok, bojok, bojok, bojok. Lu ya apa sih? Lu masak ini bojokku ini kono. Wah, wah, wah, ya apa? Ini kamu harus gadung ke puntir, gak karu-karuan ini. Pasti ini anak Rebi. Tak mas? Saya ini wong teman-teman ini ya bojok penuh, ini ya bojok. Iya, iya. Terus wong penuh sampai aku ya dulu. Iya, iya, iya. Jadi urusan bojoku ya tak jake muleh, iya. Bojo peno ya jake muleh. Soale gegeran, wis gak saiki pegatan. Lah ngapa wong kadek aku ya durung ngapa-lapo wong tak kongen blondet. Aku iki kepethuk dalan tok ae. Iya iki mang. Terus arek tak kon dikrokok ngono ae. Nek ngono ae padha muleh ya. Wis dulur ae. Ayo ayo ayo. Thank you.